insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa ala alih. Amma ba'du, sahabat inspiratif, semoga detik ini kita merasakan bagaimana dampak dari kaji kita di ayat sebelumnya yang mengatakan di rabbihim sujjada wa qiyama, kita sujud, kita berdiri dalam sholat, berzikir dalam malam-malam hari kita itu memohon untuk penyelesaian segala apapun dalam kehidupan kita. Dan hari ini Allah telah memberikan basyir, kabar gembira kepada kita tentang penyelesaian masalah apapun yang kita hadapi setelah kita sujud dan berdiri kepadanya. Baik, hari ini kita mendapat kembali keberkahan untuk sama-sama mengkaji surah Al-Furqan, surah ke-25 juz 19 ayat 65. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam, inna adzabaha kana ghurama. Orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, Rabbana srif 'anna, jauhkanlah azab jahannam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Inna adzabaha kana ghurama. Sahabat inspiratif, ini bagian dari salah satu tema 7 sifat hamba Allah yang mendapat kemuliaan. Pada ayat 63, Allah mengatakan orang yang berpikir positif. Di ayat kedua adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepadanya. Dan kriteria yang ketiga adalah orang-orang yang berkata, wahai Tuhanku, lindungi kami dari azab api neraka. Lagu yang sering dilantunkan oleh beberapa penyair dan penyanyi Islam yang mengatakan ilahi lastulil firdausi a'la wala aku 'alan nari jahimi, wahai Tuhanku, sebenarnya aku tidak layak berada di surga, tetapi aku juga tidak kuat terhadap nerakamu. Inilah kalimat yang dipaparkan di sini, bahwa azab jahanam itu bisa datang walaupun kita dalam keadaan sujud dan berdiri kepadanya. Karena bukan karena sujud, bukan karena sholat, zikir, atau ibadah apapun yang kita miliki itu yang menghantarkan kita pada surga atau menghindarkan kita dari neraka. Jadi walaupun kita telah menjadi hamba yang berkasih sayang, berpikir positif, menjadi hamba yang malam-malam harinya selalu bersujud, berzikir kepada Allah, tetapi yang ketiga, tetap kita harus minta ampunan agar dijauhkan dari api neraka atau azab jahanam. Demikianlah Allah menggambarkan bahwa segala amal ibadah kita tidak akan mampu membeli hebatnya surga dan tidak akan mampu membeli keselamatan kita dari api neraka. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau tidak karena ampunan dan kasih sayang Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Di beberapa kaji sebelumnya, Ustadz Khairul mengatakan umur kita kurang lebih sampai 63 jika mengikuti Nabi, dan sisanya adalah bonus. Ya, jadi jikalau kita pun umurnya 100 tahun, itu tidak lebih dari hanya 1% dari satu hari di yaumul akhir kelak. Karena khamsina alfasana, 50 ribu tahun itu satu hari di sana. Apakah mampu ibadah 100 tahun itu membeli satu hari saja kita di surga dan menghindarkan kita dari neraka? Subhanallah, maka tidak akan sanggup untuk membeli itu. Maka daripada itu, sahabat inspiratif, kita yang sudah beribadah, kita yang sudah berkasih sayang, tetaplah memohon ampunan Allah untuk dijauhkan dari azab api neraka yang kekal. Baik, di studio telah ada Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Khairul Azhar, insyaallah menambahkan kita, keyakinan kita, dan doa kita terhadap terhindarnya dari api neraka. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Pernyataan Allah di ayat 65 sebagai sifat ketiga dari ibadur rahman yaitu mohon ampun kepada Allah agar terhindar dari siksa, itu sangat logis jika dikaitkan dengan pesan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, berpikir positif. 2, gunakan waktu malam untuk sujud dan bangun peradaban. 3, mohon ampun kepada Allah agar terhindar dari siksa. Karena apa? Karena terkadang ada rasa dekat dengan Allah ketika kita sudah sujud di malam hari itu, sehingga pikiran positif itu sudah mulai goyang. Ada rasa bangga sehingga menimbulkan sombong. Ada rasa kagum sehingga meremehkan orang lain. Dengki, iri, karena memang kita adalah levelnya di atas tadi. Maka hal-hal seperti itu harus cepat diredam, harus cepat dimusnahkan, harus cepat kembali kepada Allah, melakukan pertobatan, harus cepat berkata, Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Allah, kulakukan ini, sholat ini demimu. Tapi boleh jadi ada unsur kesombongan dan keangkuhan. Ampuni kami ya Allah. Alangkah ruginya 1000 tahun kita beribadah, karena dengki dan sombong tadi, semua amal ibadah dihitung 0%. Lebih rugi lagi, semua amal ibadah 0% dan semua kejahatan orang yang kita caci itu dilimpahkan kepada kita. Minus, masuk neraka. Ibadah 1000 tahun akhirnya masuk neraka. Maka logislah di ayat 65, hamba yang cerdas itu mohon cuma satu. Dia tidak minta surga. Terhindar dari neraka itu sudah luar biasa. Khair. Pendengar yang berbahagia, ayat ini juga memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa di dalam kita menata kehidupan kita ini atau di dalam kita mengarungi kehidupan ini memiliki dua dampak. Dampak yang negatif dan dampak yang positif. Dan kita tidak bisa menghindarkan dua dampak itu. Dampak positif itu jelas kita mengarah kepada surga Allah, tapi dampak negatif juga akan mengarah kepada neraka Allah. Oleh sebab itulah orang-orang Ibadur Rahman ini adalah orang-orang sentiasa memiliki filter dalam kehidupannya untuk minta mohon keampunan kepada Allah, bahwa dalam aktivitas kehidupannya itu mohon dihindari daripada neraka jahanamnya Allah. Oleh sebab itulah Allah menyuruh kita, kenapa kita disuruh wajib 5 kali sehari semalam melaksanakan sholat. Di tengah sholat itulah kita meminta kepada Allah agar kita dihindarkan segala azab-azab Allah. Cuman pendengar sekalian, kadang-kadang kita lupa apa yang kita ucapkan dalam sholat kita. Kita tidak tahu setelah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri, dan kita kembali beraktivitas, kita lupa apa yang kita ucapkan kepada Allah, dan kita juga lupa apa yang kita minta kepada Allah agar kita terhindar dari azab Allah. Perbuatan-perbuatan buruk juga kita lakukan. Oleh sebab itu, pendengar sekalian, marilah kita memahami Quran ini dengan baik, sehingga jika kita memahami Quran yang baik, secara otomatis kita juga akan memahami perkataan kita kepada Allah pada saat kita sholat. Sebagai contoh, kita minta ihdinash shiratal mustaqim, kita minta ya Allah tunjukilah kami ke jalan lurus, tapi setelah habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bengkok-bengkok juga kita lakukan, perbuatan-perbuatan maksiat juga kita lakukan. Barangkali itu Ustaz Fadli. Sahabat inspiratif rahimahumullah, menarik ya. Qalu salama, terpaparkan Ustaz Khairul Ajar tadi, salam kanan, salam kiri itu bertanda sebagai simbolik selamatlah bagi saudaraku siapapun yang sebelah kananku, dan selamatan bagi saudaraku siapapun yang di sebelah kiriku. Maka kemudian kita membawa keselamatan kepada siapapun yang berada kanan dan kiri kita. Sehingga kalimat doa yang disampaikan ini bukan doa hanya untuk pribadi kita. Kita harus lihat di sini, Rabbana, ya Tuhan kami, bukan Tuhanku, bukan Rabbi srif anni, tapi Rabbana srif anna. Kita yang sujud, tetapi belum tentu anak, istri kita, orang-orang kita sayangi juga sujud. Maka dikatakan sini, mungkin kita tidak sombong dalam ibadah, iya. Tapi ketika melihat anak dan istri kita, kenapa kita harus diam saja dan tidak mengajak mereka untuk beribadah sama seperti kita? Maka keselamatan yang dipaparkan sini adalah keselamatan kita. Ihdinash shiratal mustaqim juga bukan hanya untuk kita, buat sahabat-sahabat kita yang ada di warung atau di tempat-tempat maksiat, kita mendoakan supaya mereka juga mendapat hidayah seperti hidayah kita dapatkan. Inilah semangat dalam doa buat orang-orang yang mempunyai 7 sifat, dan ini sifat ketiga yang berkata, Tuhan kami, jauhkanlah kami, bukan hanya diri saya pribadi. Sehingga tafsir inspirasi mengatakan, inilah doa orang yang rendah hati. Orang yang demikian bukan menggantungkan diri pada perbuatan baiknya saja, melainkan pada karunia Allah dan rahmatnya, dan akhirat di setiap orang akan dinilai sesuai dengan perbuatannya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.